Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fadl Majlis Al-Zikir Wal-Ilm. Telah kita baca penjelasan Syekh Yasin Hafizahullah terkait dengan keutamaan zikir. Pada waktu yang lalu sudah kita sebutkan bahwasanya zikir adalah a'zamul ibadah. Nah, kemudian selanjutnya قال الشيخ ياسين حفظه الله وكم في ذكر الله من فوائد وفضائل وهو حياة القلوب. Betapa banyak faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan fi zikrillah, di dalam zikir kepada Allah. Fahuwa, yaitu di antaranya adalah hayatul qulub, bahwasanya zikir adalah menghidupkan hati. Nah, maka dari sini faidah bahwasanya kalau hati itu hidup, hati itu juga bisa mati. Maka hati hidup adalah dengan ilmu dan juga berkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Di antaranya adalah disebutkan sini zikir. Sebaliknya matinya hati, ya, disebabkan sebelumnya karena ada penyakit-penyakit hati dan juga karena adanya dosa-dosa dan juga disebabkan karena jauhnya, nah, hatinya tidak diberikan makanan rohani yaitu ilmu. Jauhnya dia dari majelis ilmu akan membuat mati itu, hati itu mati. Nah, maka di antara faidah zikir adalah hayatul qulub, akan menghidupkan hati. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu tentram dan tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, berzikir kepada Allah itu menentramkan hati. Nah, iya, sebagaimana telah disebutkan, di antara zikir adalah talabatul ilmi. Mudzakarah ilmu adalah juga termasuk zikir, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya mudzakarah ilmu adalah zikir. Pergi mencarinya adalah jihad, sedangkan mudzakarahnya adalah zikir. Dan dengan zikir akan menenteramkan hati-hati seorang hamba. Kemudian juga di antara faidah zikir, wa huwa yu'til badana quwwah wa nashat, yaitu diberikan atau zikir itu memberikan kepada badan, ya, kekuatan dan giat. Ya, seorang tidak malas ketika dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giat, rajin. Naam. Kama jaa indal Bukhari, sebagaimana datang dari hadis Imam Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'kidu syaitanu ala qafiyah ra'si ahadikum. Idza huwa nama salata uqadatin uqadin yadribu kullu uqdatin makanaha. Alaika laylatun tawilun. Urkut. Fa in istayqadha fa dhakara Allaha in hallat uqdatun. Fa in tawadda'a in hallat uqdatun. Fa in shala in hallat uqaduhu kulluha. Wa asbaha nasiqan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ridu syaitan ala qafayih ra'sih. Bahwasanya syaitan mengikat punuk-punuk di kepala seorang di antara kalian. Idza huwa nama thalatha uqad. Apabila dia tidur maka diikat dengan tiga ikatan. Yadribu kulla uqdatin makanaha. Ya, dipukul atau setan memukul setiap ikatan-ikatan itu pada tempatnya. Kemudian mengatakan masih malam, malam itu masih panjang, tidur saja. Iya. Maka ketika seorang itu bangun, fadzakarallah, kemudian dia zikir kepada Allah. Iya. Zikir apa di sini? Zikir bangun tidur. Kelas 4. Siapa? Tolha. Zikir bangun tidur apa? Doa bangun tidur. Bangun tidur. Nah, lupa dia. Kakaknya apa adiknya itu? Adiknya. Apa? Zikir bangun tidur. Waduh, enggak baca doa ya. Daud. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Iya. Nah. Maka terlepas ikatannya. Fa in tawadda, maka jika dia berwudu, in halat uqdah. Iya, lepas ikatan berikutnya. Fa in shalla, maka jika dia salat, in halat uqaduhu kulluha. Maka jika dia salat, maka terlepaslah semua ikatan-ikatan yang diikat oleh syaitan. Ini dia syahidnya. Fa asbaha nasitan thayyiban nafs. Maka jadilah dia nasitan, giat, rajin dengan jiwa yang bagus. Wa illa, kalau tidak, dia terus tidur ya sampai terlambat bangun tidurnya, maka jadilah khabithan nafs, jelek jiwanya dan jadi malas. Mana syahidnya bahwasanya zikir memberikan kuat badan? Mana syahidnya? Enggak ada kitabnya. Terlepas ikatan mana? Mana syahidnya? Kenapa? Mana syahidnya? Naam, itu dia syahidnya. Fa in sayqadha fa dzakara Allah. Kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwasanya ya zikir akan membuat kuat badan dan giat. Juga disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, an ibnu Abi Layla, ya, dari ibnu Abi Layla, qala hadatsana Ali an Fatima radhiyallahu anhuma anha radhiyallahu anha ishtaqat ma talqa min ar-raha fi yadiha. Nah, bahwasanya Fatima atau Ali radhiyallahu anhu memberikan hadis bahwasanya Fatima radhiyallahu anha mengeluh tentang apa yang diterimanya dari pekerjaannya. Iya, letih, capek. Wa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabiyun fantalaqat falam tajidhu. Iya. Sedangkan ketika beliau ingin mendatangi Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tawanan. Maka ia pun pergi. Maka beliau tidak bisa menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falakiyat Aisyah fa akhbaratha. Kemudian ia bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mengabarkan tentang keluhannya tadi. Alamma ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaratuhu Aisyah bimaji'i Fatimah ilaiha. Maka ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada Nabi tentang kedatangan Fatimah kepadanya yang mengeluhkan tadi masalah pekerjaannya tadi. Faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna bi madaji'ana fa dhahabna naqum. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami dan sungguh kami akan segera untuk tidur. Maka kami pun pergi, hendak pergi dan berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala makanikuma, tetap di tempat kalian berdua. Faqa'ada bainana, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah-tengah kami. Hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri, sampai aku mendapati dinginnya kakinya beliau di punggung kakiku. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altuma, maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang kalian tanyakan. Idza akhattuma madaji'akuma an tukabbirallaha arba'an wa thalathina wa tusabbihahu thalathan wa thalathina wa tahmadahu thalathan wa thalathina fawa khairun lakuma min khadimin. Iya, jadikanlah oleh kalian berdua ketika hendak tidur, hendaknya kalian berdua takbir, iya, takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, arba'an wa thalathina, 34 kali. Dan kalian mengucapkan tasbih 33 kali. Dan kalian mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Maka itu lebih baik bagi kalian berdua lebih bandingkan seorang pelayan. Artinya disebutkan nanti kekuatannya. Akhbar Rasulullah sallam, kata Asy'ari di sini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya akan didapati dengan sebab zikir ini kekuatan yang kemampuannya di atas orang yang melayani, artinya lebih mampu dibandingkan seorang pelayan yang melakukan pekerjaannya. Iya, akthar mimma yaqdiru 'alaihi al-khadim. Iya. Quwwah taqdiru 'ala khidmah akthar mimma yaqdiru 'alaihi al-khadim. Kekuatannya lebih kuat di dalam berkhidmat, iya, lebih dibandingkan seorang pelayan. Ketika seorang berzikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fil wabil shayb. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah al-hadiyah wa sittun, faedah yang ke-21. Anna dhikra yu'ti dhakir quwwatan atau quwwatun hatta innahu la yaf'al ma'a dhikr ma lam yadhunna fi'luhu atau fi'lahu bidunihi. Sesungguhnya dzikir itu akan memberikan kekuatan kepada orang yang berzikir. Sampai-sampai sesungguhnya sungguh dia melakukan bersama ketika melakukan pekerjaannya disertai dengan zikir. Iya, tidak terduga dia bisa melakukan, iya, dibandingkan tanpa zikir. Waqad syahatu min quwwati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi sunanihi wa kalamihi, atau di sini sunan ya, tahun maksudnya, wa kalamihi wa ikdamihi wa kitabihi amran ajiban. Dan aku menyaksikan bagaimana kekuatannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di umur-umurnya, ya, di dalam berbicara, ya, di dalam berjalan, di dalam menulis, perkara yang sangat menakjubkan. Artinya ketika umurnya sudah tua tapi masih ucapannya semangat, kemudian juga jalannya kuat, kelihatan kuat, dan menulisnya juga pun kuat. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga kita lihat bagaimana para ulama yang lain di zaman kita sekarang ini, seperti dikisahkan Syekh Nasun Al-Albani rahimahullah, ketika umur kalau tidak salah 60 tahun ya, atau umur berapa yang jelas sudah tua, kuat berdiri berjam-jam di anak tangga, padahal di anak tangga di maktabahnya berjam-jam kuat. Ini menunjukkan bahwasannya ya, zikir, murojaah, pelajaran atau Al-Quran atau yang lainnya akan membuat kuat seseorang. Padahal dan juga masyayikh yang lainnya. Fakana yaktubu fil yaum, disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fakana yaktubu fil yaum min at-tasnif ma yaktubu nasih fi ya, Jum'ah wa akthar, fi jam'ah wal akthar. Maka beliau menulis pada suatu hari ya, tasonib, karangan-karangan, tulis-tulisan, ma yaktubuhu nasih, yang tidak pernah ditulis oleh seorang yang nasih, yang nasih mansukh, di dalam mengumpulkan ya, ilmu itu lebih banyak. Ini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Waqad syahada al-ashkar min quwwatihi fil harb, bahkan dipersaksikan oleh seorang tentara bagaimana kuatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di ketika perang, amran aziman, perkara yang sangat agung. Jadi para ulama walaupun umurnya tua tetapi kuat luar biasa. Dan itulah memang janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menjaga syariat Allah. Hafal hadisnya? Faedah hadis bahwasannya Allah akan menjaga seseorang hartanya, jiwanya, Di antaranya ini, dengan zikir, selalu senantiasa zikir, maka akan dijaga dirinya, hartanya, keluarganya. Apa dalilnya? Yaitu ihfazillah yahfazka, yang diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Muslimin rahimahullah, dijaga agamanya, dijaga harta, keluarga, dan dirinya. Maka terbukti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga orang yang menjaga syariat Allah. Kuat, sehat, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waqad 'allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah wa 'Aliyan radhiyallahu an ayusabbiha kulla lailatin idza akhadhu madaji'ihim atau madaji'ahuma 33 wa yuhmada 33 wa yukabbira 34 lamma sa'alathu al-khadima wa saqat ilayhi ma taqasihi min al-tahn was-sa'i wal-hitmah fa'allamaha dhalik. Nah, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada putrinya Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhu untuk bertasbih setiap malam ketika hendak tidur 33 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali. Ketika Fatimah bertanya kepada beliau tentang pelayan yang bekerja dan mengeluhkan kepadanya. Nah, dan merasa berat dari pekerjaannya dan khidmatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau agar kuat, yaitu innahu khairun lakum ma min khadim, bahwasanya kalian akan lebih baik dari pelayan tersebut, yaitu faqil, dikatakan inna min dawam ala dhalika wajada quwwah yaumihi mughnihi an khadim, bahwasanya ketika senantiasa zikir maka dia akan mendapati kekuatan di satu hari yang akan mencukupi dia dari seorang pelayan. Nah, Al-Hafidz Fathul Bari berkata, Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, wa fihi ay hadis Fatimah, di dalam hadis Fatimah ini kata beliau, anna min wadibin ala hadha dzikri inda naum la yusibhu iya. Iya, bahwasannya nam senantiasa terus menerus melakukan zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika ingin tidur, maka dia tidak akan tertimpa kepadanya kelelahan. Ya, tidak akan tertimpa kepadanya kelelahan. Li'anna Fatimah syaqqat ta'ab min al-amal, karena Fatimah mengeluh, merasa lelah dari pekerjaan. Fa'ahalaha sallallahu alaihi wasallam ala dhalik, maka Nabi SAW membimbing untuk melakukan zikir seperti itu. Kata afadahu Ibnu Taimiyah, demikian pula faedah, manfaat apa yang dirasakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa fihi nadhar wa la yata'ayyan rafa ta'ab bal yahtamilu ayakuna min wadifi alaih la yatadhar bi kasratil amal wala syaq alaih wala hasala la ta'ab. Wallahu a'lam. Tentunya di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani memberikan sedikit komentar. Maksudnya tentunya mengatakan bahwasannya seorang yang zikir itu tidak merasa lelah, ini harus ditinjau. Ya. Karena tidak tertentu akan hilangnya rasa lelah. Bahkan bisa jadi tugas-tugas yang dilakukan itu tidak akan memudaratkan dia dengan banyaknya pekerjaan dan tidak akan memberatkan, walaupun dia mendapatkan rasa lelah. Artinya bisa jadi rasa lelah itu didapat, bisa jadi tidak. Artinya tidak tertentu harus hilang kelelahannya ketika dia membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melulu. Ya, tidak mesti dan tidak tertentu. Nah, bisa jadi dia ketika bekerja ya lelah, mesti kerja berat akan merasakan kelelahan. Tetapi pekerjaan yang berat yang dilakukan oleh seseorang dengan dia tadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan lelah karena berat kerja, tetapi tidak, pekerjaan itu tidak memudaratkan dia walaupun dia mendapatkan rasa lelah, capek dan letih. Nah, ini faedah daripada zikir yang berdasarkan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk isya. Tafadhalu warahmatullahi wabarakatuh.